sekarang bebas. Kita sudah tuntas beban jiwaku, tuntas sekarang tuntas. Ku hidup kembali udara merdeka tanpa dinding penisah. Bagai burung-burung terbang leluasa tanpa sangkar celaka. Bebas aku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas. Kita sudah tuntas beban jiwaku, tuntas sekarang tuntas. Sekarang tuntas. sekarang bebas. Tuntas sudah tuntas beban jiwaku, tuntas sekarang tuntas. Ku hidup kembali udara merdeka tanpa dinding pemisah. Bagai burung-burung terbang leluasa tanpa sangkar celaka. Oke, terima kasih bos, matur suwun. Keri Mahesa. Enggak mas Keri. Enggak nyanyi. Oke bos. Mas ya. Selamat malam semuanya. Bapak ibu, warga Banjar kita banyak lagi yuk. Sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup bersamamu. Tak mampu lagi diriku paksakan untuk tak pergi darimu. Walau sesungguhnya diriku ini teramat sayang padamu, dan sejujurnya aku menyadari tiada mudah bagi diriku melupakanmu, menghapuskan bayang. Goyang lagi yuk. Tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup bersamamu. Tak mampu lagi diriku paksakan untuk tak pergi darimu. Semuanya warga Banjaran bareng Mahesa Ramayana simpatik. Kita boleh bersusun Diri. Dengaran gak biasa di luar, Bang. Thank you. kena goyang maneh, betul. Pati Jawa Tengah. Ayo kita goyang. Keri Bahasa. Semoga Mas Kiki saya persilakan. Langsung Mas. Maju Mas. Ayo Mas. Bareng Maisa buat anda semuanya, kita goyang lagi, kita ngeslow. Subang Bapasku Mahesa Dehan Audio. Juga ada Trista Multimedia Video Shooting untuk Kapok Community Karapan tercinta, kita panggil sama-sama Gary Mahesa. Ayo, gak Mahesa, gak Mesra Bos. Selamat sore bosku. Oke. Sonia. Kita balik lagi Mahesa. Sonia, oh Sonia, Sonia, kepadamu, aku cinta kepadamu, hanya kepadamu. Terima kasih Bu Madrasu. Terima kasih Madrasu. Yeay, Mahesa Madrasu nih Bu, terima kasih. Dan berdaya. Datang semuanya bareng Ma Esa. Untuk menggapai cinta. hujan turun tercurah sudah. Bye dehat. Musika, musika. Come on. Musiklah. Gak mesra. Tidakkah kau tahu derita hatiku di setiap waktu ku sebut namamu. Ku tanamkan janji dalam hati ini, kau tetap ku nanti sampai kau kembali. Mahesa. Ha dirimu lagi, oh kekasih. Ah, kita koyang lagi bareng Mahesa. Lihat audio. Rona, rona semerah jingga membekas di langit senja. datang.